Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sekian kenikmatan dan kemudahan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa dalam rangka tafaqquhu fiddin, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, mendalami warisan-warisan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan syurutul hajj, ya, syarat-syarat haji. Sekarang kita masuki pembahasan berikutnya, al-mas'alatus sadisah, masalah yang keenam, mawakitul hajji wal umrah. Ya, mawakit ini jamak daripada mikot. Mikot, mikot haji dan umrah. Apa itu mikot atau mawakit? Al-mikotu lughatan wal haddu. Yang dimaksud dengan mikot dalam istilah haji dan umroh, secara bahasa makna mikot adalah batasan. Adapun secara istilah syariat, istilah usyari, dan ini yang dimaukan, ya, yang dimaksud dengan mikot, jamaknya mawakit, adalah huwa maudi'ul ibadah au zamanuha. Yang dimaksud dengan mikot adalah tempat ibadah, tempat awal seorang itu memulai ibadah, memulai ihram, baik untuk umrah maupun haji. Itu namanya, ya, mikot makaniyah. Ya, karena mikot itu ada dua sebagaimana definisi ini nanti juga akan disebutkan. Ada mikot makaniyah, ada mikot zamaniyah. Adapun mikot makaniyah, yaitu tempat ibadah, tempat awal dimulainya ibadah. Ya. Naam, setiap penduduk sebuah negeri yang ingin umroh dan haji sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikotnya masing-masing. Baik penduduk tersebut maupun penduduk yang lain yang melewati, ya, mikot tersebut. Nah, jadi mikot ini adalah tempat ibadah au zamanuha atau zaman ibadah, ya, waktu ibadah, ya, waktu ibadah umroh dan haji. Paham insyaallah, ya? Ini yang dimaksud dengan mikot. Ya, istilah mikot dalam haji dan umroh maksudnya adalah tempat ibadah. Ya, tempat awal seorang itu memulai haji atau memulai umroh. Nah, ini namanya mikot makaniyah. Naam. Dan termasuk juga mikot namanya mikot zamaniyah, yaitu waktu mengerjakan haji dan umroh. Nanti akan disebutkan. Kalau waktu umroh itu sepanjang tahun. Ya, kapan saja boleh kita umroh. Ya. Naam. Kalau haji itu sudah ada waktu-waktunya. Ya. Ashhurum ma'lumat. Waktu-waktu yang telah ditentukan. yaitu Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini waktu-waktu haji, ya, tidak boleh seorang itu ya di luar waktu ini. Ya. Naam. Nanti insyaallah antum paham, ya. Akan ada pembahasannya nanti ihram dari miqat. Setiap negeri memiliki miqatnya masing-masing. Atau negeri yang lain yang melewati ya miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatan qasimul mawaqit ila zamaniyah wa makaniyah. Dan miqat-miqat itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah miqat zamaniyah, waktu mengerjakan ibadah. Ya, itulah kita sebutkan untuk waktu haji dan umrah ini berbeda. Kalau umrah itu setiap saat boleh. Mau sekarang umrah silakan. Mau bulan Syawal silakan. Ya, Dzulhijjah silakan. Ya, sepanjang tahun boleh kita umrah. Ya, tetapi kalau untuk haji ada bulan-bulannya. Kalau haji tamattu, ya, yang dimulai dengan umrah terlebih dahulu. Ya, haji itu sebagaimana telah kita sebutkan ada tiga jenis. Ada tiga jenis haji. Ada haji ifrad, ya, seorang niat haji saja pas tanggal 8 Dzulhijjah dia langsung haji. Ini namanya haji ifrad dan tidak meniatkan menggabung umroh. Ini namanya haji ifrad. Ada haji tamattu, yaitu haji yang menggabung umroh dan haji. Dia umroh terlebih dahulu di bulan-bulan haji. Mungkin di bulan Syawal, setelah itu dia tahallul. Nah, pas tanggal 8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah dia memakai baju ihram lagi. Ya, disambung lagi. Ini namanya haji tamattu. Ada lagi namanya haji qiran, menggabung niat antara ya haji dan umroh dengan membawa sesembelihan. Nanti akan ada pembahasannya. Ya, tiga jenis haji. Naam. Amal mawaqit az-zamaniyah lil haji wal umrah. Adapun miqat zamaniyah, waktu ya lil haji wal umrah, miqat zamaniyah, miqat waktu untuk haji dan umrah. Fal umratu yajuzu ada'uha fi jami'i awqati sanah. Maka umrah itu boleh dikerjakan ya pada sepanjang waktu dalam satu tahun. Ya. Jadi umrah itu lebih luas waktunya. Kapan saja boleh umrah kita. Naam. Wa ammal hajju falahu ashhurum ma'lumat. La yasihu shay'un min a'malil hajj illa fiha. Dan adapun haji, maka baginya itu ashhurum ma'lumat, memiliki waktu-waktu yang telah ditentukan. Tidak sah ya haji itu ya, la yasihu syai'un, tidak sah sesuatu dari amalan haji ya illa fiha, kecuali pada waktu tersebut. Nah, di bulan apa saja itu ashhurum ma'lumat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197 liqaulihi ta'ala al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ya pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Wahia Syawalun wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah. Bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, ini bulan-bulan haji. Dan ini telah kita singgung. Ya, mungkin masih bingung ya di Naam ya, di antara kita kok bulan Syawal disebut dengan bulan haji? Kok Dzulqa'dah disebut dengan bulan haji? Kalau Dzulhijjah paham gitu ya. Karena haji itu dikerjakan di bulan Dzulhijjah. Jadi pertanyaan, kok bulan Syawal disebut dengan bulan haji? Dzulqa'dah kok disebut dengan bulan haji? Naam. Ya disebut bulan haji kalau seorang itu ingin ya berhaji dengan jenis haji tamattu. Haji itu sebagaimana telah kita sebutkan boleh kita pilih. Antum mau niatkan haji tamattu boleh. Haji ifrad boleh. Haji qiran juga boleh. Yang dimaksud dengan haji tamattu adalah ya, sebuah haji yang digabung dengan umroh terlebih dahulu. Jadi amalan umroh itu diniatkan dengan haji, digabung, namanya haji tamattu. Nah, umrohnya tersebut dilakukan di bulan-bulan haji. Boleh di bulan Syawal, boleh di bulan Dzulqa'dah, boleh di bulan Dzulhijjah di bawah tanggal 8 hari Tarwiyah. Contoh misalnya, ada seorang dari Indonesia, dia pengen haji tamattu. Ya, sebagian menyebutkan yang afdal itu untuk ya, na'am, bukan mukim, itu haji tamattu. Ya, karena sangat na'am minim waktunya untuk umroh, ya khusus umroh. Maka yang paling bagus dia tamattu, menggabung umroh dengan haji. Nah, dia umroh terlebih dahulu sebelum haji. Nah, umrohnya itu dilakukan di bulan-bulan haji. Contoh misalnya di bulan Syawal, dia pengen haji tamattu, maka dia harus umroh dulu. Umrohnya dilakukan di bulan-bulan haji. Ya, bulan Syawal dia umroh. Ya, bulan Syawal dia umroh, mungkin dari Indonesia. Na'am. Ya, dari Indonesia kemudian dia umroh ke Mekah. Ya, setelah dia tawaf, kemudian sa'i, ya, ihram dari mikot dulu, ihram dari mikot. Kalau dia mungkin pesawatnya melewati negeri Yaman, berarti nanti di atas daerah namanya Yalam Lam disebutkan, di atas daerah namanya Yalam Lam dia harus memulai niat umroh. Di atas inilah dia mengatakan niatkan umroh, ya, sambil mengucapkan labaikallah umrotan. Ya, labaikallah umrotan. Atau kalau mau niat na'am umroh haji tamattu, labaikallah umrotan wahajjan. Maka di atas Yalam Lam ini dia meniatkan haji. Itulah dikatakan ihram dari mikot. Ya, dia tidak boleh melewati ini atau sebelum ini, ya, dia meniatkan ihram. Biasanya di pesawat sudah dikasih tahu, sebentar lagi 30 menit lagi kita akan berada, ya, na'am, di mikot Yalam Lam. Dikasih tahu biasanya di pesawat. Ya, jadi suruh persiapan. Jadi persiapanlah yang tadinya mungkin belum memakai baju ihram, segera ganti baju ihram. Persiapan. Ya. Na'am. Kalau yang masih pakai baju biasa harus ganti, persiapan. Nah, pas nanti di atas langsung niat. Ya, dari sinilah mulai ibadah umroh atau ibadah haji. Ya. Nah, maka masuklah dia amalan-amalan umroh dan haji. Maka dia harus mentaati apa saja yang boleh bagi seorang muktamir, apa saja yang tidak boleh bagi seorang yang muktamir. Ya, setelah dia niat ihram dari mikot, maka dia harus, dia sudah memasuki amalan-amalan umroh. Ya. Kita kembali ke pembahasan tadi. Jadi yang dimaksud dengan haji tamattu, dia umroh terlebih dahulu di bulan-bulan haji. Contoh misalnya dia umroh di bulan Syawal. Ya, sudah melewati ihram di mikot, kemudian dia sampai di Mekah misalnya atau di Jeddah, dia naik mobil, ya, ada bis khusus biasanya. Sampailah di Mekah, ya, kemudian dia tawaf, ya. Ini rukun-rukunnya, ya, karena di sana masih ada na'am sunnah-sunnah tawaf banyak. Ada sunnah-sunnah tawaf, setelah tawaf itu ada sunnah-sunnahnya. Kita sebutkan secara garis besar saja. Ya, secara garis besar saja. Setelah ihram dari mikot, ya, kemudian dia tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian dia sa'i, maka sah umrohnya. Setelah itu dia tahalul. Nah, sambil nunggu bulan haji. Ya, tahalul dia, boleh berpakaian bebas. Boleh dia melakukan hal-hal yang tadinya dilarang, ya, pada saat umroh. Ya. Sambil menunggu bulan haji. Nah, tanggal 8 dia ganti baju lagi, ganti pakaian ihram lagi. Lanjutkan haji. Ini namanya haji tamattu. Paham ya? Ini haji tamattu. Jadi bulan-bulan haji ini dipakai untuk seorang yang ingin haji tamattu. Atau dia umroh di bulan Dzulqa'dah, boleh juga. Kemudian nanti dilanjut dengan haji pada bulan Dzulhijjah tanggal 8 Tarwiyah. Atau di bulan Dzulhijjah dia umroh sebelum tanggal 8. Karena kalau sudah tanggal 8 sudah musim haji. Ya. Ini yang dimaksud dengan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini bulan-bulan haji bagi seorang yang ingin haji tamattu. Bagi seorang yang ingin haji ibrat lebih enak lagi. tidak perlu dia umroh. Pada saat tanggal 8 Dzulhijjah hari tarwiyah langsung ya memakai pakaian ihram, kain ihram, langsung dia ya berhaji. Labbaik Allah hajjan. Ya boleh juga ditambahkan ketika seorang itu umroh untuk menambahkan lafaz Allahumma mahilli haitsu habastani. Kalau seandainya nanti ya hajinya atau umrohnya itu terhalangi oleh sesuatu, ya maka dikoyitkan, ya ditambah dengan Allahumma mahilli haitsu habastani, maka dia tidak terkena denda tatkala dia tidak bisa melanjutkan haji atau umroh. Paham insyaallah ya. Jadi ini yang dimaksud dengan ya bulan-bulan haji. Kemudian wa ammal mawakit al makannya lil haji wal umrah, dan adapun tempat-tempat mikot ya untuk haji dan umrah, fahya al hududul lati la yajuzu lil haji wal mu'tamir ayyatajawazaha illa bi ihram, yaitu batasan-batasan yang tidaklah boleh bagi seorang jemaah haji atau seorang jemaah umrah untuk melewati mikot tersebut ya, kecuali dengan ihram. Jadi tak kala sampai ke mikot, ya kita mulai ihram, niat haji atau umroh di mikot. Ya, kalau kita dari Indonesia, terserah nanti lewat mana pesawat kita. Kalau pesawat kita melewati negeri Yaman, berarti nanti pada saat di daerah Yalamlam, kita mulai niat haji atau umroh di atas ya naam Yalamlam. Ya, Yalamlam ini adalah sebuah tempat yang memisahkan ya Bukit Tuhama dan Sahil. Ya. Ini mikot bagi penduduk Yaman. Jadi kalau kita pengen haji dan umroh, kalau kita melewati negeri Yaman pesawat kita, maka nanti di atas ya, di atas daerah namanya Yalamlam itu kita sudah niat ya haji atau umroh. Kalau kita umroh berarti niat umroh, atau haji maka niat haji. Ya. Itulah dikatakan ihram dari mikot, dan ini termasuk wajibatul hajj, nanti akan disebutkan termasuk hukumnya wajib. Ya, termasuk hukumnya wajib. Oleh sebab itu, tatkala seorang melewati mikot tanpa niat ya, ya niat, maka dia harus kembali kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya, maka dia membayar ya denda fidyah, yaitu seekor kambing yang disembelih di Mekah dan dibagikan kepada fakir miskin Mekah. Naam. Paham insyaallah ya? Ya. Kemudian faqad bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan mikot-mikot itu ya pada hadith Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala, beliau bersabda, waqata, atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Madinah dzatul Khulaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan miqat bagi penduduk Madinah namanya Dzul Khulaifah. Dzul Khulaifah nama lainnya Abyar Ali. Jadi bagi penduduk Madinah kalau pengen haji atau pengen umroh, maka dia niat umroh atau niat haji dimulai di daerah ini. Daerah namanya Dzul Khulaifah. Ya. Atau Abyar Ali. Jadi dari daerah inilah mulai dia nah memulai ibadah umrohnya atau ibadah hajinya. Ya, sambil mengucapkan labbaik ka umratan ya di daerah ini. Ya, bisa dia berhenti dulu kalau pengen na'am mandi terlebih dahulu. Ya, karena disunahkan sebelum seorang itu haji atau umroh disunahkan untuk mandi, bersih-bersih diri. Ya, mencukur kumis, mencukur kuku. Ya, kemudian mandi, setelah itu baru pakai baju ihram. Nah, setelah itu niat ya, niat umroh di daerah ini kalau dia penduduk Madinah atau melewati Madinah, dia bukan penduduk Madinah. Ya, dia orang Indonesia tapi pesawatnya mendarat di Madinah. Nah, nanti ketika di Dzul Khulaifah dia mulai niat ihram di daerah ini. Di daerah Dhul Hulaifah. Dia niat kemudian mengatakan labbaika umrotan, kalau dia mau haji labbaika hajjan, kalau dia menggabung labbaika umrotan wa hajjan. Ya. Dhul Hulaifah ini mikot bagi penduduk Madinah, ya, nama lainnya adalah Abjar Ali. Dan dia terletak jaraknya antara kota Madinah dengan Dhul Hulaifah ini atau Abjar Ali sekitar 11 km. Kalau ke Mekah itu sekitar 430 km, sebagian menyebutkan 435 kilo. Jadi dari Abjar Ali ini Dhul Hulaifah ke Mekah masih sekitar 430 kilo lagi baru nyampe ke Mekah. Ya, sebagian menyebutkan 435 kilo, masih panjang. Ya, masih panjang, lumayan ya, berjam-jam. Tapi enak. Kalau perjalanan di Saudi itu enak. Jalannya mulus, lurus kayak jalan tol. Ya. Dia dua jalur. Ya, bagus sekali kalau infrastruktur di Saudi Arabia, masyaallah. Ya, bagus sekali jalannya lurus. Dan enggak naik-naik lagi kayak dahulu. Mungkin zaman dahulu orang naik onta harus nanjak gunung, enggak. Kalau sekarang gunung ditembus. Ya, gunung ditembus, dibuat terowongan. Jadi jalan itu lurus, enak. Ya, lurus sekali. Mulus jalannya. Ya, kalau di Saudi bagus jalannya. Jarang orang pecah ban gitu. Ya, kalau di Indonesia banyak orang pecah ban kalau di jalan. Banyak juga orang yang ya masang paku biar ya nah bengkelnya laris sebelum beberapa meter dari bengkel biasanya dipasang baku ya. Ini sebagian ya, oknum ya, tidak semua bengkel ya, di Indonesia. Kalau di Saudi jarang ya, hampir anak selama anak di sana hampir tidak melihat orang pecah ban ya, saking mulusnya jalan ya. Nah kalau untuk ngisi minyak nggak ada, itu bensin eceran tidak ada di Saudi ya, bensin eceran nggak ada, dia langsung masuk pom bensin. Itu pun Pertamax ya, kelasnya Pertamax ya, harganya sangat murah ya. Di sana itu yang mahal malah air minum. Kalau air minum satu aqua bisa 1 rial, kalau Pertamax itu kalau nggak salah 1,5 rial apa ya, di bawah itu. Itu Pertamax ya, kalau di Indonesia Pertamax itu paling mahal. Di sana Pertamax dipakai, bukan bensin solar. Ya masya Allah, negeri yang diberkahi. Ya, negeri yang diberkahi. Paham insya Allah ya? Jadi bagi penduduk Madinah atau yang bukan penduduk Madinah, tapi dia melewati ya, mikot ini, maka mikotnya memakai mikot ini, yaitu Dhul Hulaifah atau Abjar Ali. Dia niat ikhramnya, niat ibadah umroh atau hajinya dimulai di Dhul Hulaifah atau Abjar Ali. Di sinilah dia mulai sambil mengucapkan labbaika umratan atau labbaika hajjan. Wali ahli Syam al-Juhfa, dan bagi penduduk Syam. Syam ini sebuah daerah yang luas. Kalau sekarang sudah terbagi ke dalam beberapa negara. Sudah pecah. Kalau dulu Syam ini sebuah satu kesatuan, ya, daerah yang luas. Sekarang sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Irak, ya, Naam, masuk Basrah, ya, Lebanon, Suriah, ini Syam. Nah, bagi penduduk Syam itu, untuk mereka memulai haji, mikot mereka adalah Juhfa. Juhfa ini juga, ya, Naam, menjadi mikot bagi penduduk Mesir dan Maghrib serta sebagian Afrika Selatan. Ya, mereka mikotnya di sini. Ya, kalau melewati ini, ya kalau melewati ini maka mikotnya adalah Juhfa. Nah, hanya saja sebagian para ulama menyebutkan, ya Juhfa ini, ya itu dahulu, nah menjadi tempat wabak penyakit. Ya, oleh sebab itu, ya penduduk Syam mereka mengambil, ya mikot yang segaris dengan ini. Nama daerahnya adalah Rabigh kalau enggak salah. Ya Rabigh. Ya dekat segaris dengan ini. Mereka mengambil mikot ini. Ya, karena Juhfa itu tempat wabak penyakit. Oleh sebab itu mereka tidak melewati tempat ini. Ya, tapi mereka mengambil yang segaris dengan ini, Rabigh. Allah taala biswab. Kemudian wa ahli Najd qurnul manazil. Bagi penduduk Najd mereka memiliki miqat namanya Qurnul Manazil, disebut juga dengan Qurnus Ta'alib, ya, Qurnus Ta'alib. Naam, Qurnul Manazil atau Qurnus Ta'alib, ya, ini bagi penduduk yang Najd. Wali ahli Yaman, wali ahli al-Yaman Yalamlam, dan bagi penduduk Yaman itu namanya daerah, nama daerahnya adalah Yalamlam. Ya, Yalamlam ini nama lainnya adalah As-Sa'diyah. Sebuah bukit yang memisahkan daerah Tuhama dan As-Sahil. Ya, sebuah bukit yang memisahkan Naam daerah Tuhama dan As-Sahil. Dan jaraknya ke Mekah sekitar 80 kilo. Masih sekitar 80 kilo. Sebagian menyebutkan 92 kilo. Masih sekitar 80 kilo lagi ke Mekah. Ya, jadi bagi penduduk Yaman itu, nah, kalau mereka ingin umroh dan haji, maka mereka memulai umroh dari Yalamlam ini. Niatnya di sini. Dia mulai niat haji, niat umroh, ya, dari Yalamlam. Atau penduduk lain yang melewati negeri Yaman, mungkin Indonesia, pesawat kita melewati negeri Yaman, maka di atas Yalamlam ini barulah kita niat umroh atau haji. Sambil mengucapkan labbaika umrotan, kalau mau haji labbaika hajjan. Ya. Hunna lahunna. Mikot-mikot itu yang telah disebutkan itu bagi penduduk mereka. Ya. Nah, bagi penduduk Madinah, Dhul Hulaifah, bagi Syam, Al-Juhfa, bagi Najd, Qurnul Manazil, bagi Yaman, Yalamlam, hunna lahunna. Waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajja wal umrah. Dan juga mikot tersebut bagi orang yang mendatangi mikot-mikot itu min ghairi ahlihinna. Ya, meskipun dia bukan penduduk negeri itu. Ya, dari orang yang ingin menunaikan haji dan umroh. Jadi mikot itu boleh dipakai bagi penduduk yang lain. Ya, kalau dia melewati mikot itu. Ya, jadi Indonesia enggak ada mikot tersendiri, enggak ada. Ya, sudah ditentukan oleh Rasulullah mikot haji dan umroh. Enggak boleh membuat-buat. Jangan sampai nanti membuat-buat mikot Indonesia haji mulai Jakarta, ya kan? Dari Jakarta sudah niat haji dan umroh. Ya. Malaysia, dari Malaysia misalnya. Nah, bahkan ada sebagian ya berpendapat ya mikot untuk orang Indonesia kalau dia haji ya pesawatnya berhenti di Jeddah, maka di Jeddah. Maka telah dibahas oleh para ulama, Jeddah bukan tempat mikot. Salah. Ya. Dia mikot seharusnya dia niat ihram seharusnya di mikot pada saat pesawat itu lewat di mana? Kalau lewat negeri Yaman, jadi dia lam-lam tadi sebelum sampai di Jeddah. Bukan di Jeddah dia niat mulai awal. Kalau dia bisa kembali maka kembali, kalau tidak memungkinkan maka dia membayar fidyah nanti. Ya, tetap niat haji dan umroh, hanya saja niatnya bukan di tempat mikot, maka dia harus kembali kalau bisa. Kalau tidak bisa kembali, maka nanti dia membayar fidyah itu dengan menyembelih seekor kambing yang dibagikan dengan fakir miskin yang ada di Mekah. Nah, paham insyaallah ya. Jadi mikot-mikot yang telah disebutkan itu bisa juga dipakai oleh penduduk lain yang melewati negeri itu. Ya, yang melewati negeri itu. Biasanya kalau kita naik pesawat sudah dikasih tahu. Ya, dikasih tahu oleh kru pesawat. Ya, setengah jam lagi ya kita akan sampai ke Yalamlam atau ke mikot Yalamlam, dikasih tahu. Ya, sudah profesional insyaallah. Ya, sudah profesional, sudah diatur. Ya. Enggak usah khawatir kita ketiduran ya, di pesawat sudah lewat mikot baru tahu. Ya, dikasih tahu. Nah. Wa man kana duna dzalika famin haitsu ansa'a. Dan barang siapa yang dekat dengan mikot itu, maka sesuai dengan yang ia kehendaki. Hatta ahlu Mekkah min Mekkah, sampai orang Mekkah mikotnya di Mekkah. Nah, untuk penduduk Mekkah ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama berpendapat penduduk Mekkah itu mikotnya dari tempat dia masing-masing tinggal, dari rumahnya langsung umroh tidak apa-apa, dari rumahnya langsung haji. Ini sebagian pendapat para ulama. Ya. Mikotnya itu dari rumahnya masing-masing kalau dia penduduk Mekah. Enggak perlu dia keluar Mekah mencari negeri halal. Ya. Nah, sebagian lagi menyebutkan untuk penduduk Mekah itu di Masjid Aisyah di daerah Tan'im. Ya. Oleh sebab itu jangan heran nanti kalau antum lihat ada orang umroh dari ya Masjid Aisyah daerah Tan'im. Ya, daerah Tan'im namanya. Ya, sementara aja enggak jauh. Itu sudah luar Mekah. Ya, sebagian menyebutkan ini mikotnya orang Mekah. Sebagian lagi berpendapat Tan'im itu bukan mikotnya orang Mekah, tapi mikotnya orang Mekah adalah dari rumah masing-masing. Jadi dari rumah langsung ya umroh saja. Naam, atau haji saja. Allah ta'ala bisawab, ya. Faman ta'adda hadhil mawaqit biduni ihramin wajaba alaihi ruju'u ilaiha in amkana. Maka barang siapa yang melewati mikot-mikot ini tanpa ihram, maka wajib atasnya kembali kepada mikot tadi in amkana, kalau memungkinkan. Kalau kita pakai mobil enak ya. Naam. Ya, oh kelewatan, balik dulu. Ya, balik. Tapi kalau pesawat sangat kecil kemungkinannya kan. Antum ya request sama pilotnya, afwan ini kelewatan kita, balik dulu. Nah, emang pesawatmu ya. Nah, enggak mau biasanya. Ya. Kalau memungkinkan kembali. Kalau enggak kembali, kalau dia memungkinkan, wa illam yatamakkun minar ruju'i fa alaihi fidyah. Maka kalau tidak memungkinkan kembali ke mikot tersebut, maka wajib atasnya fidyah, membayar fidyah. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Wahya syatun ya. Yadhbahuha fi Makkah, yang dia sembelih ya kambing tersebut di Makkah. Wa yuwazzi'uha ala masakinil haram. Kemudian setelah disembelih itu dibagikan kepada orang-orang miskin haram. Boleh dia sendiri yang menyembelih, boleh diwakilkan. Ya, biasanya ya kalau umroh itu atau haji, kalau ikut ini, ikut apa? PT atau ikut yang sudah ya mengaturnya, biasanya sudah profesional. Kalau kita pengen bayar dam, fidyah itu sudah diuruskan. Ya, boleh diwakilkan, ya. Enggak harus kita turun tangan. Kemudian tambahan keterangan di sini, amma man kanat manaziluhum dunal mawaqit. Adapun bagi kaum muslimin yang tempat tinggal mereka itu dekat dengan mawaqit, fa innahum yuhrimuna min amakinihim, maka dia ihram dari tempat-tempat mereka. Ya, kalau dekat dengan na'am mikot tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis as-sabiq yang telah lalu. Man kana duna dzalika famin haitsu ansha'a. Dan barang siapa yang dekat dengan mikot ya, maka dia ya berihram haji ataupun umrah sesuai dengan yang ia kehendaki. Allah ta'ala bisawab. Jadi ini ya mikot zamaniyah dan mikot makaniyah. Ya, telah kita sebutkan yang dimaksud dengan mikot secara bahasa adalah batasan. Adapun secara istilah mikot itu terkandung dua. Ada na'am mikot zaman ya, waktu-waktu ya umroh dan haji. Adapun waktu umroh ini sepanjang zaman boleh, sepanjang tahun. Kalau haji itu pada bulan-bulan haji ya, asyhurul ma'lumat, yaitu Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Kalau dia pengen haji tamattu. Ya, kalau dia mau pengen haji ifrad, langsung saja nanti di bulan Dzulhijjah tanggal 8 langsung dia haji pakai kain ihram atas bawah, langsung niat dari mikot langsung haji. Ya. Naam. Adapun mikot makaniyah ini adalah tempat dimulai pertama kali ibadah haji dan umrah. Kita mulai niat di situ. Ya. Dan perlu diperhatikan juga orang yang memakai baju ihram bukan berarti dia telah ihram. Perlu dipahami. Jangan sampai nanti antum pahami orang dari Jakarta antum lihat di bandara sudah pakai ihram, kok ini sudah ihram di Jakarta, ya kan? Padahal belum melewati yalam-lam, ya. Yang menjadi tolak ukur itu adalah niat. Niatnya itu nanti dijatuhkan pada saat di mikot. Adapun sekedar pakai baju tidak masalah, ya. Sudah mulai persiapan dari Balikpapan misalnya, langsung pakai, tidak apa-apa, tidak masalah. larangan-larangan umroh dan haji antum langgar tidak apa-apa karena belum umroh, belum haji, karena memakai baju umroh itu ya naam belum dikatakan seorang itu apa ihram, kecuali kalau dia sudah niat. Kalau dia sudah niat pada saat nanti di mikot, nah setelah itu larangan-larangan haji harus tinggalkan. Tidak boleh bercumbu, tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh memakai baju pakaian berjahit, tidak boleh memakai sepatu, tidak boleh memakai topi, ya, dan yang lainnya dari larangan-larangan umroh dan haji. Jadi sekedar memakai baju tidak apa-apa, ya, dari Jakarta, dari Balikpapan, ya tidak apa-apa. Nah nanti pada saat sudah di mikot barulah niat. Nah disitulah kita sudah berlaku hukum-hukum umroh dan haji. Ya sudah berlaku hukum-hukum umroh dan haji. Allah Ta'ala bisawab. Selesai dari ya pembahasan mikot al-haji wal-umroh, baik mikot zamaniyah dan mikot makaniyah. Kemudian berikutnya adalah pembahasan yang kedua, fi arkanil hajj wawajibatuha wawajibatihi. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Allah Ta'ala bisawab. Wassalallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.